Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Seperti biasanya pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji kitab At-Tafsiru Al-Muyassar yang pembahasan kita masih seputar tafsiran dari Quran Surat Ali Imran. Kali ini mulai dari ayat yang ke-76. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى برحمن بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Sebenarnya orang yang memenuhi janji dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang paling baik. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Tafsiran dari ayat ini, qala laysal amru kama za'ama ha'ula'il kadhibuna. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa persoalannya tidak seperti apa yang para pendusta sangkakan. Yang dimaksud para pendusta di sini adalah orang-orang Yahudi, di mana mereka menyangka bahwa merekalah yang paling baik. Mereka melakukan hal apapun terhadap orang-orang yang beriman itu tidak jadi dosa. Tidak menunaikan amanatnya orang-orang yang beriman pun tidak jadi masalah, tidak jadi dosa. Itu klaim dan pernyataan orang-orang Yahudi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan persoalannya enggak seperti itu, tidak seperti apa yang mereka sangkakan. Fa innal muttaqi haqqan huwa man aufa bima ahadallahu alaihi min ada'il amanati wal imani bihi wa bi rasulihi wal tazama hadiyahu wa syar'ahu. Sesungguhnya orang yang baik adalah orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya, yaitu orang yang senantiasa menunaikan janjinya. Orang yang senantiasa menunaikan janjinya seperti menunaikan amanat dengan baik dan beriman kepada Allah serta beriman kepada Rasulnya, konsekuen berpegang teguh dengan petunjuknya dan syariatnya, wa khafallahu azza wajal, serta menampakkan rasa takut kepada Allah azza wajal. Semua ini tidak ada dalam diri orang-orang Yahudi. Semua ini hanya ada dalam diri orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang berimanlah yang mereka memiliki ketakwaan kepada Allah. Mereka senantiasa menunaikan janji Allah dengan baik, menunaikan amanat sesamanya, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian juga komitmen berpegang teguh kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu sekali lagi persoalannya tidak seperti apa yang disangka oleh orang-orang Yahudi, para pendusta, di mana mereka mengklaim mereka lah yang paling baik. Dari sisi mana kita mengatakan orang-orang Yahudi lebih baik dari orang-orang yang beriman, sementara mereka orang-orang yang suka melanggar janji, tidak menunaikan amanat dengan baik, jauh dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Jangankan ketakwaan, iman mereka tidak ada. Nah, qala famtathala amrahu wantaha amma naha anhu. Orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu adalah orang yang melaksanakan perintahnya Allah dan menahan diri serta menjauhi dari apa-apa yang dilarangnya. Wallahu yuhibbul muttaqin alladzina yattaquna syirka wal ma'asi. Kemudian di akhir ayat Allah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melindungi dirinya, menjaga dirinya dengan baik, menjaga dirinya dari kesyirikan dan menjaga dirinya dari segala macam kemaksiatan. Berikutnya ayat yang ke-77. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan menukar sumpah-sumpahnya dengan harga yang sedikit, mereka adalah orang-orang yang tidak akan punya bagian apapun di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara kepada mereka, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, Allah tidak akan mensucikan mereka. Justru yang ada bagi mereka adalah azab yang pedih. Ini ancaman yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang mengabaikan janjinya dengan Allah, mengabaikan sumpahnya dengan Allah Azza wa Jalla. Nah. Tafsirannya, qala innal ladzina yastabdiluna bi ahdillah wa wasiyyatihi allati awsa biha fil kutubi allati anzalaha ala anbiya'ihim 'iwadan wa badalan khasisan min 'iradid dunya wa hitamiha ulaika la nasiba lahum minas thawabi fil akhirah. Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa orang-orang yang mengganti janjinya dengan Allah dan mengganti wasiatnya Allah yang telah Allah wasiatkan di dalam semua kitab-kitabnya yang telah diturunkan kepada para nabi-nabinya dengan sesuatu yang remeh dari urusan dunia dan perhiasannya, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian apapun dari pahala di akhirat. Jadi yang dimaksud dengan la khalaqa lahum fil akhirah, tidak akan mendapatkan bagian apapun dari akhirat, adalah dalam hal pahala. Mereka enggak akan dapat pahala apapun di akhirat. Bahkan bukan hanya itu, Allah juga menjelaskan la yukallimuhumullahu bima yasurruhum. Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka dengan sesuatu yang membuat mereka senang. Jadi sekalipun Allah ngajak bicara kepada mereka, maka pembicaraan Allah itu mengandung unsur azab dan kesengsaraan justru bagi mereka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah pun enggak akan melihat mereka pada hari kiamat dengan penglihatan rahmat, bi'ainir rahmat. Dengan penglihatan rahmat, penglihatan yang penuh dengan kasih sayang. Jadi sekalipun mereka dilihat dengan penglihatan yang tidak seperti itu. Wala yutahhiruhum min danasil dhunub wal kufri. Allah pun tidak akan mensucikan mereka dari kotoran dosa dan kekufuran. walahum adabun muwajja'un. Justru mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Ya. Ini sekali lagi ancaman yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang melanggar janjinya dengan Allah, melanggar sumpahnya dengan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya ayat yang ke-78. Allah berfirman, "Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahi alkadhiba wa hum ya'lamun." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka orang-orang Yahudi ada sekelompok orang yang mereka selalu memutar-mutar lidahnya membaca sesuatu seperti membaca isi kitab, agar disangka oleh banyak orang bahwa yang dibacanya adalah benar-benar berasal dari kitab yang Allah turunkan, padahal bukan. Mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikannya adalah berasal dari sisi Allah, padahal tidak berasal dari sisi Allah. Mereka mengucapkan sesuatu atas nama Allah secara dusta, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Ayat ini Allah jelaskan, Allah sampaikan kepada kita supaya kita mengetahui bagaimana tingkah, perilaku, karakter orang-orang Yahudi. Mereka tidak segan-segan untuk berdusta atas nama Allah dalam keadaan mereka tahu. Kedustaan itu menjadi sesuatu yang biasa mengalir dari lisan-lisan mereka tanpa merasa kalau itu sebuah dosa dan beban. Ini musibah. Kalau satu keburukan sudah menjadi satu kebiasaan yang kita lakukan, ini berbahaya. Apalagi kalau kita tidak merasa kalau yang kita lakukan itu adalah keburukan. Masih mending ketika kita melakukan keburukan, kita sadar kalau apa yang dilakukan ini adalah keburukan, sehingga masih sangat mungkin kita untuk bisa bertaubat darinya. Tapi kalau seseorang ketika melakukan keburukan itu sudah menjadi sebuah kebiasaannya dan dianggap bukan hal yang masalah, maka amat sangat sulit baginya untuk bisa kembali dan bertaubat darinya. Waliyahubillah. Seperti inilah keadaan orang-orang Yahudi. Yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka mengucapkan sesuatu tentang Allah secara dusta dalam keadaan mereka tahu. Waliyahubillah. Kita lihat tafsirannya, qala wa inna minal yahudi la jama'atan yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa yubaddiluna kalam Allah liyuhimu ghayrahum anna hadha minal kalamil munazzal wa huwa at-taurat wa ma huwa minha fi syai'in. Allah azza wa jal menjelaskan di ayat ini tentang sekelompok dari bangsa Yahudi atau kaum Yahudi, di mana mereka yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, merubah kalam Allah dari tempatnya, mengotak-ngatik kalam Allah, merubah-rubah isi kitab. Wa yubaddiluna kalam Allah, mengganti kalam Allah dengan kalam yang lainnya, kemudian mengatakan ini adalah kalam Allah, padahal bukan. Liyuhimu ghayrahum, untuk menipu orang lain atau selain mereka, ya. Anna hadza minal kalamil munazzal, agar diyakini bahwa itu adalah kalam Allah yang diturunkan. Padahal sekali lagi apa? Bukan. Kalam Allah yang Allah turunkan kepada mereka kitab Taurat. Nah, mereka merubah isi kitab Taurat, mengotak-ngatik isi kitab Taurat. Tidak membaca isi kitab Taurat, yang mereka sampaikan adalah kalam-kalam yang lain. Mereka buat kalam yang disampaikannya itu seperti seolah-olah datang dari kitab Allah. Sehingga banyak orang yang tertipu. Wa ma huwa min hafi syai, padahal sama sekali ya tidak berasal dari kitab yang Allah turunkan. wa yaquluna hadza min indillah awhahu Allah ila nabiyyihi Musa wa ma huwa min indillah. Dengan lancangnya, dengan beraninya mereka mengatakan ini berasal dari sisi Allah, Allah telah wahyukan hal ini kepada nabinya Musa, padahal sama sekali tidak datang dari sisi Allah. Ini karakter, sesuatu yang betul-betul melekat dalam pribadi mereka. Wahum li ajli dunyahum yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba, atas nama dunia mereka atau dalam rangka mendapatkan dunia mereka berani berdusta atas nama Allah. Wahum ya'lamuna annahum kadhibun, dalam keadaan mereka sadar, mereka tahu bahwa mereka itu berdusta. Ya. Ngeri kan kalau ada orang yang tahu ucapan-ucapan yang disebutkannya itu dusta, tapi seperti biasa, tidak merasa berat, tidak jadi beban, waliyahu billah. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau orang itu terus berdusta, tidak merasa dusta sebagai sebuah kesalahan, maka ia akan tercatat di sisi Allah sebagai apa? Kadzdzab, pendusta. Oleh karenanya Nabi mengingatkan, memberikan tahdir, iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kalian kedustaan. Setiap kalimat yang diawali dengan kata iyyakum itu artinya perintah untuk kita menjauhinya. Iyyakum ini, iyyakum itu. Artinya kita harus menjauhi hal yang disebutkan. Beda dengan alaikum. Kalau alaikum itu artinya perintah untuk kita melakukannya. Oleh karenanya ketika Nabi menyinggung soal kejujuran, maka diawali dengan kata alaikum. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian selalu jujur. Wa iyyakum wal kadzib, dan jauhi oleh kalian apa? Kedustaan. Nah, berikutnya ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah. Walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, maka nali basyarin, enggak pantas bagi seseorang yang telah Allah berikan kepadanya kitab dan hikmah serta kenabian, kemudian mengatakan kehadapan seluruh manusia, jadilah kalian sebagai hamba-hamba aku, bukan sebagai hamba Allah. Walakin kunu, akan tetapi hendaknya dia menyampaikan kehadapan manusia, kunu rabbaniin, jadilah kalian rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan sesuatu yang telah kalian ajarkan dari kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan dengan sesuatu yang telah kalian pelajari dari Alkitab. Jadi intinya, tidak pantas bagi seorang nabi yang Allah turunkan kepadanya apa? Alkitab, hikmah, kenabian, kemudian menyeru manusia agar semua manusia itu beribadah kepadanya. Kita lihat tafsirannya. Ma yambagi li ahadin minal bashar ay yunazzilallahu alaihi kitabahu wa yaj'alahu hukman baina khalqihi wa yakhtaruhu nabiyyan thumma yaqulu linnas ubuduni min dunillah. Walakin yaqul kunu hukama fuqaha ulama bima kuntum tu'allimunahu min ghayr tu'allimunahu ghayrakum min wahyillahi ta'ala wa bima tadrusunahu min hifdhan wa ilman wa fiqhan. Tidak pantas bagi seorang pun dari kalangan manusia yang Allah turunkan kepadanya kitab dan Allah jadikan sebagai hakim pemutus perkara di tengah-tengah makhluknya, kemudian Allah pilih dia sebagai seorang nabi untuk mengatakan kehadapan semua manusia, u'buduni min dunillah, sembahlah aku di samping Allah. Oleh karenanya tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun yang seruannya seperti ini ke hadapan manusia. Ya, sembahlah kalian aku, enggak ada. Hatta Nabi Isa yang dituduh oleh orang-orang Nasrani, Nabi Isa tidak pernah mengklaim kalau dirinya Rob. Ya. Nabi Isa tidak pernah mengajak, menyeru manusia agar menyembahnya, tidak. Demikian halnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para anbiya. Enggak ada seruannya berisi u'buduni min dunillah. Sembahlah aku di samping Allah Subhanahu wa taala. Yang ada semua perkataan para anbiya itu sama. Apa? U'budullah malakum min ilahin ghairu. Beribadahlah kalian kepada Allah karena kalian itu tidak punya ilah selain Allah. Semua para anbiya kalimatnya ini ketika berseru di hadapan manusia. Qala walakin yaqulu kunu hukama fuqaha ulama. Akan tetapi hendaknya ia mengatakan kunu hukama, jadilah kalian sebagai orang-orang yang bijaksana, fuqaha sebagai orang-orang yang faqih, ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu. Bima kuntum tu'allimunahu ghairakum. Ya, dengan apa yang telah kalian ajarkan kepada selain kalian dari wahyu Allah dan dari apa yang telah kalian pelajari dengan cara menghafalnya, memahaminya dan mengilmuinya. Nah, karena ajaran Islam ini pada dasarnya adalah ajaran yang bertujuan untuk mencerdaskan manusia, bukan mengajak manusia untuk menyembah sesama manusia, tapi mengarahkan manusia agar menyembah zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Berikutnya ayat yang ke-80. Wala ya'murukum an tattakhidhu al-malaikata wan-nabiyyina arbaban. Ay'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, dan tidak pantas bagi seorang pun yang telah Allah berikan kepadanya kitab, hikmah, kemudian kenabian, menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai rob di samping Allah Azza wa Jalla. Ay'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah mungkin pantas baginya untuk menyuruh kalian melakukan kekufuran setelah kalian menyatakan berserah diri di hadapan Allah Azza wa Jalla? Tafsirannya qala wa ma kana li ahadin minhum an ya'murakum bi ittikhadil malaikati wan nabiyyina arbaban ta'budunahum min dunillah ayuqalu ayyuhan nas ay'murakum bil kufri billah ba'da inqiyadikum li amrihi. Allah kembali menjelaskan bahwa tidak pantas bagi seorang pun dari mereka, dari para nabi, karena tidak ada yang diturunkan kepadanya Alkitab, hikmah dan nubuah kecuali para nabi. Ya. Tidak ada seorang pun dari kalangan para nabi menyuruh kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi sebagai rob di samping Allah yang kalian ibadahi. Ayuqal ayyuhan nas, apakah masuk akal wahai sekalian manusia? Ya. An ya'murakum bil kufri billah ba'da inqiyadikum li amrih. Mereka para anbiya menyuruh kalian untuk melakukan kekufuran setelah mereka menyelamatkan kalian dari kekufuran. Ya. Setelah kalian menampakkan ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Pelajaran yang bisa kita petik dari dua ayat ini adalah bahwa kita tidak boleh meragukan seorang pun dari nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Semua anbiya, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan kita. Jadi tidak perlu meragukannya. Kita harus mengimani mereka semuanya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya, antara para rasul. Semuanya sama, diutus membawa ajaran yang sama, yaitu Islam. Oleh karenanya tidak perlu ragu, jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, yang justru kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tentang, dalam keadaan mereka tahu sebelumnya disebutkan di kitab yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, selanjutnya ayat yang ke-81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qala أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله سبحانه وتعالى berfirman, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. Dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari seluruh para nabi. Ketika kata Allah, aku berikan kepada mereka kitab dan hikmah. Kemudian datang kepada mereka, kepada para rasul atau kepada para nabi, seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian. La tu'minun nabihi walatansurunnahu. Kemudian kalian menyatakan benar-benar akan beriman kepadanya dan benar-benar akan membelanya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Kemudian Allah bertanya kepada mereka para nabi, apakah kalian akan mengakuinya dan menjalankan janji itu dengan benar? Qalu aqrarna. Maka mereka para nabi mengatakan kami akan mengakuinya. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Nah. Kemudian fashhadu, saksikanlah, wa ana ma'akum minasy syahidin. Dan aku bersama kalian termasuk minasy syahidin, orang-orang yang bersaksi atas hal ini. Inti dari isi ayat ini adalah bahwa sebelum kedatangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah telah mengambil perjanjian para nabi-nabi yang lainnya. Ya. Allah telah mengambil perjanjian dari para nabi-nabi yang lainnya. Di mana seluruh para anbiya itu telah Allah turunkan kepada mereka Al-Kitab. Kemudian Allah sampaikan kepada mereka bahwa nanti akan datang seorang rasul. Yaitu siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian benar-benar akan beriman kepada Rasul itu dan mengakuinya? Maka mereka semua para anbiya mengatakan akrorna, kami semua akan mengakuinya. Ya, kami semua akan mengakuinya. Nah, kemudian ketika datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengatakan fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikanlah, aku bersama dengan kalian termasuk golongan orang-orang yang bersaksi. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Afdalul anbiya 'alal itlaq. Beliau nabi yang paling afdal secara mutlak. Ya, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Sebelum kedatangannya pun Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari para anbiya yang lainnya. Apakah ketika datang nabi ini kalian akan mengakuinya dan beriman kepadanya? Maka serempak mereka mengatakan kami akan mengakuinya, beriman kepadanya, dan kami akan membelanya. Nah. Oleh karenanya tidak pernah ada perselisihan antar para anbiya. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemilik syafaatul kubra. Di saat semua manusia membutuhkan syafaat, tidak ada yang bisa memberikannya. Semua anbiya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ya, tidak mampu memberikan syafaat ini. Semuanya mengarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafsirannya qala wadhkur ayyuhar rasul. Allah di dalam ayat ini mengingatkan kepada nabi kita secara khusus. Wadhkur ayyuhar rasul. Ingat olehmu wahai rasul. Idza akhadallahu subhanahu al-ahda al-muakkad ala jami'il anbiya. Ketika Allah mengambil janji atas seluruh para anbiya. La in ataitukum min kitabin wa hikmah. Kalau aku, kata Allah, berikan kepada kalian kitab dan hikmah, summa ja'akum rasulun min indi, lalu setelah itu datang kepada kalian seorang rasul dari sisiku, musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian, latu'minun nabihi wa latansurannahu. Kalian berjanji akan beriman kepadanya dan akan membelanya. Fahal aqrartum wa atarabtum bidzalika? Apakah kalian akan mengakuinya? Dan kalian akan mengetahui hal itu wa akhadtum ala dzalika ahdil muwatsaq? Dan kalian akan berjanji dengan ini? Qalu, maka seluruh anbiya mengatakan aqrarna bidzalika. Kami akan mengakui hal itu. Qala falyashhad ba'dukum 'ala ba'dhin. Kalau begitu, sebagian kalian menjadi saksi atas sebagian yang lain. Washhadu 'ala umamikum bidzalika. Dan persaksikan hal tersebut kepada umat-umat kalian. Wa ana ma'akum minasyahidin 'alaikum wa 'alaihim. Dan aku, ya, bersama kalian minasyahidin, termasuk yang menjadi saksi atas kalian dan atas mereka umat-umat kalian. Wa fi hadza anna Allah akhadha al-mitsaq 'ala kulli nabiyyin an yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhadha al-mitsaq 'ala umamil anbiya bidzalika. Ini yang menjadi inti tafsiran dari ayat itu. Wa fi hadza, dalam hal ini ada keterangan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji dari seluruh nabi agar mereka berjanji untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wa akhadzal mitsaq ala umamil anbiya bidzalika. Dan Allah pun mengambil janji pada seluruh umat para nabi. Ya, dengan janji yang sama. Nah, ini semakin menegaskan, ya, tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal yang tidak perlu disangsikan lagi. Dan ini disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka membantah orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka tidak mau menerima kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Artinya para anbiya saja sudah diambil janjinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka semua berjanji mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka tidak ada alasan bagi orang-orang Yahudi untuk kemudian mengingkari kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya ayat yang ke-82, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Kata Allah, barang siapa yang berpaling setelah itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka termasuk golongan yang fasik. Tafsirannya, faman a'rada an da'watil Islam, ba'da hadzal bayan wa hadzal ahdi alladhi akhadahu Allahu 'ala anbiya'ihi fa ulaika humul kharijuna 'an dinillah wa ta'ati rabbihim. Allah mengancam, kata Allah di ayat itu, barang siapa yang berpaling dari seruan Islam. Setelah penjelasan ini dan setelah adanya janji yang telah Allah ambil dari para nabi-nabinya, maka merekalah orang-orang yang fasik. Ya. Merekalah orang-orang yang fasik. Siapa yang enggak mau memeluk Islam, enggak mau menyambut seruan Islam setelah adanya penjelasan ini, ya, penjelasan tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan setelah adanya janji dari para anbiya, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik? Humul kharijuna an dinillahi wa ta'ati rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama Allah dan ketaatan terhadap Rabbnya. Jadi al-fasik artinya al-kharij an dinillah wa an ta'atillah, orang yang keluar dari agama Allah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Tergantung seberapa jauh keluarnya. Kalau total berarti masuk golongan kafir, tidak lagi disebut apa? Fasik. Nah, kalau sebagiannya berarti fasik. Nah. Berikutnya ayat yang ke-83. Allah berfirman, "Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tawan wa karha wa ilayhi yurja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa ghayra dinillahi yabghun?" Apakah agama selain Allah yang mereka inginkan? Padahal telah berserah diri kepada Allah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya semuanya akan dikembalikan. Ini ayat berisi sindiran yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang lebih memilih agama selain Islam, ya. Memilih din selain Islam, memilih jalan hidup selain Islam. Apakah mereka hendak memilih agama selain agama Allah dalam keadaan semua fakta-fakta yang ada itu membenarkan agama Allah Azza wa Jalla? Ya. Semuanya menjadi saksi tentang kebenaran Islam. Kurang apa lagi? Bahkan Allah sebut di sini, aslama man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi itu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Islam, ya. Wa ilaihi yurja'un, dan semuanya akan dikembalikan kepadanya. Tafsiran dari ayat ini, qala ayuridu haula'il fasiquna min ahli alkitab ghayra dinillah wa huwa alislam alladhi ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah mereka orang-orang fasik dari kalangan ahli kitab itu menginginkan agama selain agama Allah, yaitu Islam yang Allah telah utus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bahasa sederhananya, apa sih yang mereka mau? Agama yang bagaimana lagi yang mereka inginkan? Sementara tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi tidak salah kalau seorang muslim mengklaim bahwa agama yang paling benar itu adalah Islam. Ya. Karena kebenaran itu sesuatu yang mutlak, benar itu bukan sesuatu yang relatif. Kalau kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang relatif, maka tidak akan sama nanti cara pandangnya. Menurut sebagian orang benar, menurut sebagian orang lain tidak. Ya. Jadi kebenaran Islam itu sesuatu yang mutlak. Inna dina indallahil Islam. Jangan seperti orang-orang liberal, ya, yang mereka mengatakan bahwa kita tidak boleh, ya, mengklaim kalau agama yang paling benar itu adalah Islam. Karena pada dasarnya semua agama juga datang dari sisi Allah. Padahal jelas nyata dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Bahkan di ayat yang lain, ya, di surat Ali Imran, Allah menyatakan bahwa siapa yang memilih agama selain Islam maka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Nah, oleh karena itu di ayat ini Allah singgung orang-orang fasik dari kalangan ahli kitab. Sebenarnya agama apa yang mereka inginkan? Apakah mereka menginginkan agama selain agama Allah? Agama Allah itu adalah Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah utus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Selain itu, ma'anna kulla man fis samawati wal ar istaslama wanqada wa khadu'a lillahi tawa'iyatan kal mu'minin. Dalam keadaan semua yang ada di langit dan di bumi itu berserah diri, tunduk, patuh, ya, kepada Allah azza wa jalla. Kal mu'minin, seperti orang-orang yang beriman. Warogman anhum ingdashada idhina la yanfa'uhum dzalika wa hum kuffar. Dan dalam keadaan sebagian dari mereka juga ketika ditimpa kesulitan dan merasa bahwa agamanya tidak bermanfaat, mengakui tentang kebenaran Islam. Kama khadha'a lahu sa'irul kainat, sebagaimana semua yang ada ini tunduk patuh di hadapan Allah. Wa ilaihi yurja'una yaumal ma'ad. Hanya kepadanya semuanya akan dikembalikan pada hari perhitungan. Fayujazi kullan bi'amalihi, di mana masing-masing dari makhluk Allah itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. Wa hadza tahdhirun minallahi ta'ala li khalqihi an yarji'a ilaihi ahad minhum ala ghairi millatil Islam. Ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala kepada makhluknya, di mana akan ada, ya, salah seorang dari mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak di atas millah Islam. Nah, jadi tidak semuanya nanti berserah diri kepada Allah, tapi akan ada yang kembali kepada Allah dalam keadaan tidak di atas Islam. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menghendaki agama selain Islam. Nah, otomatis kalau orang itu lebih memilih agama selain Islam, nanti kembalinya tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak menampakkan ketundukan kepada Allah. Beda halnya dengan orang-orang yang menjadikan Islam sebagai dinnya, berserah diri kepada Allah, maka Allah katakan akan kembali kepadanya. Nah, berikutnya ayat yang ke-84. Allah berfirman, Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbab wa ma utiya Musa wa Isa wal Nabiyuna min Rabbihim la nufarrik baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, wahai Muhammad, wahai Rasul, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Kami juga beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yaqub, kepada Asbat, turunan dari Yaqub. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim, dan beriman kepada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Musa, kepada Isa, dan kepada para nabi seluruhnya. La nufarrik baina ahadin minhum, kami tidak membedakan seorang pun dari kalangan mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua berserah diri kepadanya, kepada Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita untuk menyatakan keimanan yang sebenar-benarnya, mengimani seluruh para nabi-nabi Allah. Maka ini juga sekaligus perintah dari Allah untuk kita sebagai umatnya agar kita menyatakan keimanan yang benar kepada Allah dan mengimani seluruh para anbiya. Qul lahum ayyuhar rasul, dalam tafsirannya, saddaqna billah wa ata'na, fala rabb lana ghayrahu, wala ma'buda lana siwahu, wa amanna bil wahyi alladhi anzalahu Allahu alaina. Allah perintahkan agar nabi kita mengatakan kehadapan orang-orang kafir, katakan olehmu wahai rasul kepada mereka bahwa kami telah membenarkan Allah, beriman kepada Allah, kami mentaati Allah, tidak ada Rabb bagi kami selain Allah, enggak ada yang disembah oleh kami selain Allah. Kami beriman kepada wahyu yang telah Allah Azza wa Jal turunkan kepada kami. Walladzi anzalahu ala Ibrahim khalilillah, dan kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Ibrahim kekasih Allah. Wa bnaihi Ismail wa Ishaq, dan kepada dua putranya Ismail dan Ishaq. Wa ibnihi Yaqub bin Ishaq, dan kepada putra-putranya Yaqub bin Ishaq. Walladzi anzalahu 'alal asbat, dan kepada apa yang telah Allah turunkan kepada al-asbat. Asbat yang dimaksud di sini wahumul anbiya min wulida Yaqub min waladi Yaqub. Mereka adalah para nabi dari cucu-cucunya Yaqub, keturunan Yaqub. Alladzina kanu fi qabail bani Israil isnai asyarata. Yang mereka ada 12 kabilah Bani Israil, terdiri dari 12 qabilah Bani Israil. Wa ma utiya Musa wa Isa min at-Taurat wal Injil, dan beriman kepada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Musa dan Isa dari Taurat dan Injil. Wa ma anzalahu Allah ala anbiya'ihi, dan beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada para nabi-nabinya. Nu'minu bidzalika kullihi, kami mengimani semua itu. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan satu pun dari kalangan mereka. Wa nahnu lillahi wahdah munqaduna bitta'ah, kami hanya patuh kepada Allah Azza wa Jal dengan menampakkan ketaatan. Muqirruna lahu birrububiyah wal uluhiyah bil ibadah, dan kami menampakkan pengakuan terhadap rububiyah Allah serta uluhiyahnya dan soal ibadah kepadanya. Sekali lagi, inilah keimanan yang benar kepada Allah Azza wa Jal. Ya, karena sebagai salah satu konsekuensi dari iman billah adalah iman kepada para nabi-nabinya, iman kepada seluruh kitab yang telah Allah turunkan kepada seluruh nabi-nabinya. Dan menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Azza wa Jal. Nah, oleh karenanya rukun iman disebutkan ada 6, ya, semuanya tercangkup di sini. Nah, beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikatnya, ya, kepada hari akhir, nah, kepada qadha dan qadar. Nah, ayat yang ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih din selain Islam, maka tidak akan diterima, dan orangnya di akhirat nanti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ayat ini sebagai penegasan dari ayat yang sebelumnya, ya. Ketika Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan menerima agama selain Islam, maka percuma kita memilih din selain Islam. Oleh karenanya sebelum Allah menyampaikan ayat ini, Allah mendahulukan ayat yang isinya sindiran kepada mereka-mereka yang memilih din selain Islam. Tafsirannya, qala wa may yatlub dinan ghayra dinil Islam alladhi huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal ubudiyah ولرسوله النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وبمتابعته ومحبته ظاهرا وباطنا فلا يقبل منه ذلك وهو في الآخرة من الخاسرين الذين بخسوا أنفسهم خضوضها. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, karena salah satu dari makna kata din adalah agama, ya. Dalam Al-Qur'an kata din juga bermakna amal, ya. Kemudian juga bermakna hari pembalasan, maliki yaumiddin, ya. Selain bermakna agama juga bermakna amal dan bermakna apa? Pembalasan, yaumul jaza. Kalau yaumul jaza tadi maliki yaumiddin, ya. Kalau amal lakum dinukum waliyadin, ini dalilnya. Kalau agama inna dina indallahil Islam, juga ayat ini wa may yabtagi ghairal Islam dinan. Kata Allah di ayat itu sekali lagi, wa may yatlub dinan ghairu dinil Islam, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, alladhi huwal istislam, yang mengandung arti al istislamu lillah bitauhid. Ini pengertian Islam. Al istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan menampakkan kepatuhan kepadanya dengan melakukan ketaatan, wal ubudiyah, dan ibadah, wali rasulihi, dan kepatuhan kepada rasulnya nabi yang menjadi penutup yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keimanan dan mutaba'ah kepadanya, mencintainya lahir dan batin, fala yuqbala minhu dzalik, maka tidak akan diterima, ya, hal itu darinya. Oleh karenanya semua kita mesti, ya, bersyukur kepada Allah ketika kita memeluk dinul Islam, karena hanya din inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin alladziina bakhasu anfusahum khudhuha. Orang-orang yang memilih din selain Islam di akhirat nanti akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang yang rugi itu? Orang-orang yang rugi itu adalah alladziina bakhasu anfusahum khudhuha. Orang-orang yang menyia-nyiakan bagian untuk dirinya. Jadi nanti di akhirat itu tidak akan mendapatkan bagian apapun. Itulah orang-orang yang rugi, ya. Karena orang-orang yang rugi secara nyata itu selain rugi di dunia juga rugi di akhirat, ya. Khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia dan akhirat, lalu kata Allah, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Kalau masih rugi di dunia tetapi beruntung di akhirat, masih beruntung, enggak dikatakan rugi dengan kerugian yang nyata. Tapi kalau di akhirat tidak beruntung, di dunia tidak beruntung, di akhirat tidak beruntung, ini yang disebut dengan rugi yang nyata, ya. Jadi enggak masalah lah rugi di dunia, rugi urusan dunia sepeser, dua peser, tiga peser, setengah peser. Yang terpenting di akhirat, ya, jadi orang yang beruntung, mendapat keuntungan yang besar. Karena inilah yang kita cari, keuntungan akhirat. Kalau keuntungan dunia itu hanyalah sesuatu yang bisa kita gunakan di akhirat, tapi keuntungan akhirat akan kita rasakan kenikmatannya bukan saja di akhirat, tapi sudah kita rasakan sejak kita di dunia. Nah, oleh karena itu, jadikan prioritas utama mendapatkan keuntungan di akhirat. Kalau kita menjadikan keuntungan di akhirat sebagai prioritas utama yang kita dapatkan, maka keuntungan di dunia akan kita lewati. Ya. Jadikan prioritas kita akhirat. Urusan dunia akan kita lewati. Tapi sebaliknya, kalau yang jadi prioritas utama kita adalah mendapatkan keuntungan di dunia, maka keuntungan akhirat akan kita lupakan. Pasti itu. Kalau fokusnya sudah dunia, poho kana akhirat. Beda dengan orang yang fokusnya akhirat, dunia akan dilewatinya, ya. Nah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu ayatnya. Ya. Ambil, raih apa yang telah Allah berikan kepadamu dari bagian akhirat. Kalau dunia, tong dipohokeun wungkul. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Disebutnya aja bagian. Ya. Kalau bagian itu kan bukan keseluruhan, ya. Hanya sebagian, sedikit saja. Sekedar tidak lupa lah. Ya. Kalau urusan dunia itu, jangan dijadikan prioritas apa? Utama. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.